Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita mengkaji daripada kitab tafsir Taisir Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Manan. Ayat yang ke-111 dan 112 daripada surat Al-Baqarah. Qala Syekh Sa'di fi bayani kalamillahi ta'ala wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Bala man aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbi. Wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Berkata saya Sa'di menjelaskan daripada firman Allah Ta'ala yang artinya. Wa qalu la yadkhulal jannah. Dan mereka, yakni Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab, mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga, melainkan orang-orang Yahudi. Tidak akan masuk ke dalam surga, melainkan orang-orang Nasrani. Jadi masing-masing daripada ahlul kitab mengklaim bahwa dirinya lah ahlul jannah. Yahudi menyatakan tidak ada yang masuk surga kecuali kami. Nasrani menyatakan tidak ada yang masuk surga kecuali kami. Maka Allah nyatakan tilka amaniyuhum. Itu hanyalah angan-angan mereka. Ini bantahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa itu semata hanyalah angan-angan kosong mereka belaka. Qul katakan wahai Muhammad, hatu burhanaku, datangkan hujah kalian, datangkan bukti kalian. Mana yang menunjukkan bahwasannya kalian semata-mata yang akan menjadi ahlul jannah, penduduk surga. Jangan hanya sekedar klaim. In kuntum shadiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mizan, barometer, ukuran. Siapa-siapa saja yang pantas untuk masuk ke dalam surga. Maka siapa saja yang terpenuhi padanya dua syarat yang tersebut di dalam ayat berikutnya ini nanti, ialah penduduk surga. Dan siapa yang tidak terpenuhi padanya dua syarat, maka dia bukan termasuk penduduk surga. Bala man aslama wajhahu lillah, bahkan yang benar adalah man aslama wajhahu lillah. Siapa saja yang menghadapkan wajahnya untuk Allah, yakni akhlasa dinahu lillah, mengikhlaskan agamanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa muhsin, dalam keadaan dia muhsin, berbuat ihsan, yakni beramal saleh. Sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falahu ajruhu inda rabbi, maka dia mendapatkan pahalanya di sisi Allah Rabbnya. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tidak ada sedikit pun rasa khawatir atas mereka, tidak ada rasa takut di akhirat. Wala hum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati terhadap apa yang ditinggalkannya dari dunia. Qala Syaikh Sa'di ai qala al-yahud, Yahudi mengatakan, lan yadkhulal jannata illa man kana hudan, tidak akan masuk ke dalam surga kecuali Yahudi. Wa qalatin nasara, dan orang-orang Nasrani menyatakan, lan yadkhulal jannata illa man kana nasara, tidak akan masuk ke dalam surga melainkan orang-orang Nasrani. Fahakamu li anfusihim bil jannah wahdahum, maka dengan ini mereka menghukumi bahwa yang berhak masuk surga hanyalah mereka masing-masing semata. Yahudi mengklaim diri-diri mereka, Nasrani juga demikian. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ikhtirarnya Yahudi dan Nasrani, tertipunya mereka dengan apa yang mereka berada padanya. Sampai-sampai pada taraf mengklaim bahwa diri-diri mereka semata yang akan masuk ke dalam surga. Yang demikian ini, Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam beberapa ayat tentang klaim-klaim mereka bahwa mereka adalah putra-putra Allah, bahwa mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Dengan klaim-klaim tersebut, mereka berani menyatakan bahwa kamilah yang berhak untuk masuk ke dalam surga Allah. Setiap orang yang mati di kalangan mereka, mereka yakini masuk ke dalam surga. Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang mereka di dalam surat Al-Maidah, ucapan mereka, nahnu abnaullahi wa ahba'u, kami ini adalah putra-putra Allah. Sehingga mereka memanggil Allah itu dengan Bapa. Dan juga kekasih-kekasih Allah. Ini dalam Al-Qur'an. Nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Demikian. Mereka memanggil Allah dengan Bapa karena mereka adalah putra-putra Allah dan kekasih-kekasihnya. Maka Allah Subhanahu wa taala dustakan mereka. Dengan Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Ya seandainya tentunya apabila klaim tersebut benar, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kekasih-kekasihnya. Demikian pula telah lewat klaim mereka yang lain, lan tamassanan nar illa ayyama ma'dudah. Kami tidaklah tersentuh oleh neraka, api neraka, kecuali hanya beberapa hitungan hari yang tertentu saja. Setelah itu kami pasti akan masuk ke dalam surga. Sebesar apapun dan sebanyak apapun dosa-dosa kami. Dan Allah Subhanahu wa taala telah bantahnya, telah lewat ayat-ayatnya. Maka itu semua Allah nyatakan, tilka amaniyuhum, itu hanyalah semata angan-angan kosong mereka belaka. Berkata Syaikh Sa'di, wa hadza mujarrab amani, dan ini merupakan sebatas angan-angan belaka. Ghair maqbulah illa bihujjatin wa burhan, tidaklah diterima kecuali dengan adanya hujjah, dengan adanya bukti. Sebagaimana klaim, klaim itu dibutuhkan padanya bayyinah. Al-bayyinah lil mudda'i, bukti bagi orang yang mengaku-aku, mengklaim kamu punya hutang kepada saya 1 juta. misalnya. Kalau kemudian tidak mendatangkan bukti, mana buktinya kalau saya punya hutang sama kamu? Tentunya ini hanya akan dikatakan sebagai pengada-ada, orang yang suka membuat keonaran, ya, orang yang suka membuat kegaduhan, orang yang suka mengklaim, omong kosong, dan akan timbul kekacauan seandainya setiap klaim kemudian dibenarkan. Maka dakwaan-dakwaan, klaim-klaim, dan aku-akuan itu harus didasarkan pada hujjah. Harus ada bayyinah. Fa'tu biha in kuntum shadiqin. Datangkan kalau memang kalian benar. Mana hujjah kalian? Wa hakadha kullu man idda'a da'wan labud an yuqimal burhan ala sihhati da'wah. Demikianlah setiap orang yang mengklaim dengan satu klaim, mendakwa dengan satu dakwaan, labud, tidak bisa tidak, an yuqimal burhan ala sihhati da'wah, untuk menegakkan burhan, mana buktinya sebagai tanda kebenaran akan dakwaannya, membuktikan bahwasanya dakwaannya itu betul. Wa illa, kalau tidak demikian, falau qulibat alaihi da'wa wa da'a mudda'in aksa madda'a bila burhan lakana la farqa bainahuma. Kalau tidak demikian, bisa dibalik, ya, dengan sangat mudah dakwaan tersebut. Orang yang didakwa balas mendakwa, orang yang dituduh balas menuduh, ya. Karena si penuduh tidak punya bukti. Tadi fulan mengatakan kamu punya utang sama saya 1 juta, dibantah lah, kamu punya utang sama saya 2 juta, bagaimana coba? Harus mengembalikan 1 juta lagi ke saya. Lu mana buktinya? Lah kamu mana buktinya juga? Sama-sama tidak punya dakwah. Dan ini adalah perbuatan orang-orang jahil. Ya. Orang-orang yang tidak berilmu. Mendakwa dengan dakwaan-dakwaan tanpa burhan. Sebagaimana yang diklaim oleh Yahudi dan Nasrani. Di dalam ayat ini. La yadkhulul jannah illa man kana hudan. Ini orang-orang Yahudi mengatakan. Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi. Orang-orang Nasrani juga mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Nasrani. Seorang Muslim datang tidak akan masuk surga kecuali Muslim. Misalnya, semuanya dakwah, dakwah, dakwah. Siapa yang bisa mendatangkan hujjah? Siapa yang bisa mendatangkan burhan? Itulah yang di atas kebenaran. Ya. Kalau seandainya kemudian dibalik, ada orang yang mengatakan tidak akan masuk neraka kecuali Yahudi, bagaimana coba? Nah, namanya dakwah. Ya, dibalik lagi tidak akan masuk neraka kecuali Nasrani. Karena kalian hanya sekedar klaim, kami pun bisa juga mengklaim. Sehingga permasalahannya bukan sekedar klaim-klaiman. Ini perkara yang dibutuhkan padanya burhan, hujjah. Fal burhan walladhi yusaddiqu da'wa au yukadzibuha. Maka burhan itulah yang akan menjadi pembukti kebenaran daripada dakwaan, aku-akuan, atau mendustakannya. Jadi pembuktinya adalah burhan. Walam malam yakun bi'aidihim burhan ulima kadzibuhum bitilka da'wa. Dan di saat tidak diketahui dan tidak didapati pada diri-diri mereka, di tangan-tangan mereka ada burhan, dengan itu dipastikan, ya, diketahui dan tersingkap kedustaan mereka dengan aku-akuannya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang siapa yang pantas untuk masuk surga. Nah, ini burhannya ini dia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan burhannya. Tsumma dzakara ta'ala al-burhan al-jali al-'am li kulli ahad. Kemudian Allah menyebutkan burhan yang sangat jelas, bukti yang sangat jelas, yang bersifat umum, yang bisa mengena setiap orang, siapa saja, ya, yang terkumpul padanya dua sifat yang tersebut di dalam ayat ini. Faqala bala. Maka Allah menyatakan bala, bahkan tidak seperti yang kalian ucapkan. Ai laisa bi amanikum wa da'awikum. Tidak sebagaimana anggapan kalian, tidak sebagaimana angan-angan kalian dan dakwaan-dakwaan kalian. Walakin akan tetapi man aslama wajhahu lillah ai akhlasa lillah ya'mala. Barang siapa yang mengikhlaskan amalannya untuk Allah, mutawajjihan ilaihi biqalbi, dengan menghadapkan hatinya kepadanya, mengikhlaskan agama ini semuanya untuk Allah semata, wa huwa ma'a ikhlasihi muhsinun, dan dia ini dalam keadaan keikhlasan tersebut dia muhsin fi ibadati rabbih. Muhsinun di sini maknanya adalah muttabi'un lirrusul, wa huwa muhsinun muttabi'un lirrusul. Rasul jami'il umam atau likulli umam, ya, ini syaratnya, dua syarat yang berlaku dari semenjak awal penciptaan Adam sampai akhir masa nanti. Para penduduk surga adalah orang-orang yang tersifati dengan dua sifat ini. Man aslama wajhahu lillah, yang pertama dia bukan orang musyrik, tetapi orang yang bertauhid dalam setiap amalan yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala dari semenjak Adam dan dari semenjak rasul yang pertama Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus sampai akhir penutup para rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aslama wajhahu lillah, sifatnya umum, itu penduduk surga. Aslama wajhahu lillah, yakni mengikhlaskan seluruh daripada amalannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muhsin, disebutkan oleh Sa'id bin Jubair, man aslama akhlaso wajhahu. Tapi man aslama yakni akhlaso wajhahu yakni dinahu. Wa huwa muhsin yakni ittaba'a fihi rasul. Mengikhlaskan agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti dalam amalannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna lil amal al mutaqabbal syartain, karena amal yang diterima itu ada dua syarat. Ahaduhuma an yakuna shawaban khalisan lillahi wahdah, yang salah satunya adalah an yakuna shawaban, amalan itu adalah amalan yang benar, khalisan ikhlas, lillahi wahdah, untuk Allah semata. Wal akhar, dan yang lain, an yakuna shawaban muwafiqan lisyariah, yakni benar dari sisi bersesuaian dengan syariat, ittiba terhadap sunnah rasul. Famata kana khalisan walam yakun shawaban lam yutaqabbal, maka amalan walaupun dia diamalkan dengan seikhlas-ikhlasnya tetapi dia mengamalkannya tidak benar, tidak sesuai dengan yang dituntunkan dan dicontohkan dan diperintahkan, tidak ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yutaqabbal, maka tidak akan diterima. Karenanya Rasul menyatakan man amila amalan al طيب من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. Barang siapa yang beramal suatu amalan yang tidak berasal dari urusan kami ini, maka amalan tersebut tertolak. Itulah yang disebut dengan bid'ah. Man amila amalan laisa alaihi amruna. Setiap amalan yang diamalkan oleh seseorang, ternyata amalan itu tidak ada dalilnya dari urusan kami, tidak dibangun di atas ujah, tidak dibangun di atas nas, baik Al-Quran maupun sunnah, dengan pemahaman salafus salih, maka amalan tersebut tertolak. Maka amalan-amalan dari ahli ibadah amalan-amalan dari ahli ibadah ahlul kitab, anggaplah mereka itu ikhlas, seikhlas-ikhlasnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka amalan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diterima. Karena tidak mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka. Walaupun amalan tersebut dilaksanakan karena Allah dengan sepenuh hati, maka amalan-amalan tersebut di akhirat akan dihadapkan kepada mereka, kemudian dijadikan sebagai debu yang berhamburan. Wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an mantura. Dan kami hadapkan apa yang telah mereka amalkan dari amalan-amalan kepada mereka, lantas kami jadikan debu-debu yang berhamburan. Allah juga menyatakan, walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'ah yasabuhu dhama'u ma'a hatta idza ja'ahu lam yajiduhu syai'a. Dan orang-orang yang kafir, amalan-amalan mereka itu hanyalah seperti fata morgana di padang tandus yang luas, padang pasir yang luas. Di mana orang berada di padang pasir, perjalanan yang sangat panjang melelahkan dengan penuh rasa dahaga. Melihat ke depan sana, terlihat seperti ada danau atau ada kolam air. Ya. Terlihat dari kejauhan. Maka dia pun terseok-seok untuk bisa sampai ke tempat tersebut. Berusaha sekuat tenaga, tertatih-tatih. Ternyata setelah sampai di tempatnya, lam yajiduhu syai'ah. Dia tidak dapati apa-apa, melungu. Ya. Bagaimana coba? Masih mending, ya, orang tadi dalam kehidupan dunia mati, masih mending. Katakanlah kemudian mati, ya, di padang pasir kalau dia membawa iman, kerugian dunia saja. Ya. Tetapi di saat orang-orang beramal dengan susah payah di dunia, berharap di akhirat nanti akan mendapatkan sesuatu yang besar karena amalannya. Bisa dibayangkan. Ya. Beribadah dengan sangat letih, ibarat orang yang tertatih-tatih tadi itu. Terseok-seok dalam perjalanannya menuju ke satu tempat. Ternyata setelah tiba di tempat tersebut, lam yajiduhu syai'an. Tidak dia dapati apapun di sana. Ternyata itu hanyalah fata morgana. Allah jadikan seperti debu yang berhamburan. Wallahul musta'an. Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan keadaan orang-orang yang merugi seperti ini. Wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Wajah-wajah pada hari tersebut tertunduk lesu, penuh dengan kerendahan, di mana dahulu mereka beramal dengan susah payah di dunia, ternyata di akhiratnya harus menanggung dosa, masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan bahwasannya ayat tersebut terkait dengan ibadah-ibadahnya ahli kitab. Mereka beribadah siang dan malam, ya. Tetapi itu semua, ya, mereka kehilangan dunia mereka karena mereka habiskan untuk ibadah. Ternyata, ya, di akhirat pun tidak mendapatkan apa-apa. Demikian pula keadaan orang yang dia beramal, amalannya mencocoki syariat, betul memang, mengikuti sunnah. Berarti dia dari sisi itu shawab. Pada tampilan zahirnya saja. Ternyata batinnya tidak ada keikhlasan di dalam dirinya. Maka amalan tersebut juga amalan yang tertolak. Dan ini keadaan daripada munafikin. Juga keadaan daripada murain, orang-orang yang riya. Orang-orang yang sum'ah. Amalannya supaya didengar. Amalannya supaya dilihat. Keadaan orang-orang munafik, mereka menampakkan sesuatu dan menyembunyikan sesuatu yang lain. Apa yang ditampakkan tidak sebagaimana apa yang disembunyikan. Sehingga keadaan mereka itu seolah-olah menipu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala pun menyebut mereka itu hendak menipunya. Allah menyatakan tentang keadaan orang-orang munafik, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Orang-orang munafik itu hendak menipu Allah. Dan justru Allah membalas tipuan mereka. Ya, ini artinya justru mereka lah yang menipu diri mereka sendiri. Fa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri salat, mereka berdiri dengan malas-malasan. Yura'unan nasa. Mereka hanya ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan tidaklah mengingat Allah kecuali hanya sedikit saja. Ini keadaan orang-orang munafik. Adapun keadaan selain daripada mereka dari kalangan mungkin merupakan ahlul iman, akan tetapi mereka ini ingin untuk mendapatkan pujian, ingin supaya mendapatkan ya keuntungan-keuntungan duniawi ya. Semata. Maka mereka-mereka ini adalah orang-orang yang merugi. Tidak diterima amalannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fawailu lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un." Maka telakalah bagi orang-orang yang salat yang mereka itu lalai dari salat-salat mereka. Lalai dari sholat-sholat mereka dalam artian mereka menjalankan sholat, akan tetapi tidak pada tempat, tidak pada waktunya yang tepat. Mereka menunda-nundanya, mereka mengulur-ulurnya. Dan mereka dalam amalannya ingin supaya dilihat oleh manusia, yura'un, dan menghalangi manusia dari harta yang bermanfaat. Juga terkait dengan masalah ini adalah firman Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihah wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahada. Maka siapa saja yang berharap pertemuannya dengan Rabb-nya, hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih dan jangan mensekutukan dalam ibadahnya kepada seorang pun. Yakni jangan untuk kemudian berharap mendapatkan pujian-pujian manusia. Kembali kepada ucapan Syekh Sa'di. Taib. Wa huwa ma ikhlasi muhsinun fi ibadati rabbihi bi an abadahu bi syar'ih. Faulaika hum ahlul jannah wahdahum. Di sini Syekh Sa'di memberikan penjelasan tentang dua sifat tadi. Sifat yang pertama adalah aslama wajhahu lillah, yakni mengikhlaskan amalannya untuk Allah. Wa huwa muhsin, yakni fi ibadati rabbih, yakni dengan beribadah sesuai dengan yang disyariatkannya. Itulah mereka orang-orang yang menjadi calon-calon penduduk surga. Semata mereka, tidak ada yang lainnya. Dan ini adalah kaidah secara umum dari seluruh umat-umat yang terdahulu sampai pun nanti akhir zaman. Tidak berubah la yatabaddal wa la yataghayyar. Hukum ini selama-lamanya bagi siapa saja yang terpenuhi padanya dua syarat tersebut. Falahum ajruhum 'inda rabbihim wa huwa jannah bima samarat 'alaihi minan na'im. Maka bagi mereka pahala mereka di sisi Rabb mereka, yakni surga, dengan apa yang terkandung padanya dari berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak pula ada pada mereka al-khauf, rasa takut. Walahum yahzanun. Tidak pula mereka bersedih hati. Ini merupakan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa saja yang terpenuhi padanya dua syarat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjamin rizkinya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjamin daripada pahalanya. Falahu ajruhu 'inda rabbih. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan rasa aman dari perkara-perkara yang dikhawatirkannya. Perkara-perkara yang dikhawatirkan adalah perkara-perkara yang akan datang. Sehingga la khaufun 'alaihim, yakni fil akhirah. Apa-apa yang akan datang dari perkara-perkara yang tentunya mereka beramal karena mereka faham akan negeri akhirat, negeri jaza, negeri pembalasan. Mereka tentunya sangat takut sekali dengan Allah Subhanahu wa taala dan dengan azab-Nya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan rasa aman pada saat itu. La khaufun 'alaihi. Ini bagi orang-orang yang beribadah dengan rasa takut kepada Allah di dunia. Maka balasannya Allah berikan keamanan di akhirat. Adapun orang-orang yang mereka bersenang-senang di dunia tanpa ada rasa takut kepada Allah, maka Allah akan penuhi kuburnya dengan rasa ketakutan, terlebih di akhirat nanti. Orang-orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bersenang-senang di dunia. Adapun orang-orang yang mereka ini walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka beribadah, mereka memberikan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ya, ini bersedekah dalam keadaan hati-hati mereka cemas dan takut. Ini orang-orang yang seperti ini. Balasannya adalah dihilangkan rasa takut di saat kematian menjemput. Tetapi orang-orang yang senantiasa berada dalam irtiyah, berada dalam farhah, berada dalam bus'ah, berada dalam sa'ah, keluasan, kesenangan, kegembiraan, keriangan, keceriaan di dunia tanpa rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Padahal lail wan nahar fil ma'asi wal fahisha, berada dalam berbagai macam dosa-dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Maka orang-orang yang seperti ini, awal datangnya kematian merupakan awal malapetaka bagi dia. Na'udzubillah. ketakutan demi ketakutan silih berganti akan menjadi sesuatu yang menemaninya, akan senantiasa menyertainya dalam kehidupan dia berikutnya. Adapun apa yang mereka tinggalkan, maka mereka tidak bersedih hati sama sekali. Wala hum yahzanun, bersedih hati terhadap apa yang telah ditinggalkannya dari urusan-urusan dunia mereka. Mereka mendapatkan keluarga yang lebih baik dari keluarga mereka. Mereka mendapatkan tempat tinggal yang lebih baik daripada tempat tinggal mereka. Atil hudaran khairan min dari, wa zaujan khairan min zahji, wa ahlan khairan min ahli. Dua, orang-orang yang beriman kepada saudara-saudara mereka meninggal dunia digantikan dengan keluarga yang lebih baik, pasangan yang lebih baik, bahkan tempat tinggal yang lebih baik. Qala Sa'di, fa hasala lahumul marhub wa najau minal marhub, sehingga dengan itu terhasilkan untuk mereka apa yang mereka harapkan dan mereka selamat dari apa-apa yang mereka khawatirkan. Dan itu merupakan sepuncak-puncaknya kesuksesan. Yang namanya kesuksesan adalah selamat dari apa yang dikhawatirkan dan sukses atau meraih dari apa yang diharapkan. Itu sukses. Kesuksesan yang hakiki adalah ini. Orang berusaha melakukan berbagai macam pekerjaan, perbuatan, amalan. Apa tujuannya? Ya, mendapatkan apa yang diinginkan. Atau supaya menghindari apa yang dikhawatirkan. Kan begitu. Katakanlah seseorang, misal ini ya, gambaran secara zahir. Orang tua menyekolahkan anak. Tujuannya untuk apa? Untuk bisa meraih apa yang diinginkan dan terhindar dari apa yang dikhawatirkan. Kan begitu. Kalau kemudian dia setelah itu menjadi anak, ya, setelah lulus kuliah dan sebagainya, bekerja menjadi seorang yang besar, maka dikatakan sukses hidupnya. Sesuai dengan diharapkan dan lepas dari yang dikhawatirkan. Itu dalam kehidupan dunia. Ya. Dan seseorang dalam keadaan yang sukses dunianya, belum tentu dia sukses dalam akhiratnya. Maka kesuksesan yang hakiki, dalam keadaan orang yang sudah sampai pada taraf yang tadi dikatakan sukses, sukses pun belum tentu dia merasakan kesuksesan itu. Ya. Banyak orang yang telah mencapai kedudukan yang sangat tinggi, ternyata hidupnya juga tidak tenteram. Terlebih di akhirat nanti harus mempertanggungjawabkan setiap daripada rezeki yang dia terima di dunia. Halalnya adalah hisab, haramnya adalah adab. Itu kehidupan dunia, rezeki di dunia. Sedangkan kesuksesan yang hakiki adalah selamat dari apa yang dikhawatirkan dan mendapatkan apa yang diinginkan. Wa yufham minha anna man laisa kadzalik fa huwa min ahli an-nar al-halikin. Dan difahami darinya, ini mafhum mukhalafa namanya. Man laisa kadzalik, siapa saja yang kondisinya tidak demikian, fa huwa min ahli an-nar al-halikin. Maka dia itu termasuk daripada penduduk neraka yang binasa. Fala najata illa li ahli al-ikhlas lil ma'bud wal mutaba ahli rasul. Maka tidak ada kesuksesan. Sekali lagi, kalaupun ada orang mengatakan, oh fulan telah sukses, masya Allah, wis mukti, itu tidak secara hakiki. Hakiki mukti yang sebenarnya, itu adalah di saat selamat. Faman juziha anir nar wa udkhila jannah faqad faz. Dijauhkan dari neraka, dimasukkan surga. Nah itu benar-benar sudah. Kenapa? Karena setelah itu kehidupan senantiasa berjalan dan sepanjang zaman. Berarti yang benar-benar sukses ya ini dia. Kalau seorang sukses mentok-mentoknya kedudukan dia di dunia menjadi orang yang nomor satunya. Ini masih ada kehidupan barzah. Masih ada kehidupan akhirat. Belum dikatakan sukses. Ya. Kalaupun dia mendapatkan dunia dengan segala macam hadafiriha. Ya, segala macam bentuknya dia dapatkan. Toh dia meninggal dunia, dia tinggalkan itu semua. Sebetulnya bekal dia untuk masuk ke dalam liang kubur hanya 3 atau 5 pasang kain kafan. 3 kalau laki-laki, 5 kalau wanita. Ala khilaf tentunya. Al-muhim, hanya itu saja. Ya. Tidak kemudian hartanya ikut dipendem dan dibawa sama dia di akhiratnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.